Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala sallallahu alaihi wa sallam rahimahullahu ta'ala fa innahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Qala sallallahu alaihi wa ta'ala wa huwa subhanahu wa ta'ala asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Kata beliau, wa ma akhbara bihi fa huwa sidqun wa haqqun yajibu alaina an nusaddiqah. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan, beritakan, maka sudah benar, adalah hak, dan wajib atas kita membenarkannya. Walan mu'aridu, dan kita tidak boleh menentangnya. Qala wa alfadhu ahsanu alfadh, dan lafad-lafad yang Allah firmankan adalah lafad yang terbaik. Wa afsahuha, yang paling fasih. Wa dawhuha, yang paling jelas. Qad bayyana ma yaliku bihi min asma sifat atau bayan, dan Allah telah menjelaskan mana yang layak, yang pantas baginya nama-nama dan sifat-sifat dengan penjelasan paling sempurna. Wajib kabur dari, maka wajib menerima itu. Wa taslimu lahu, dan tunduk pasrah menerimanya. Qala rahimahullahu ta'ala summa rasuluhu sadiquna masdukuna bila bila jajakuluna alaihi ma la ya'lamu. Kemudian yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah para rasul-rasulnya. Para rasul Allah, mereka adalah orang-orang yang jujur, yang benar, yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala makhluknya. Bihilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, berbeda dengan orang-orang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata sesali khusus dari Allah ta'ala, ucapan beliau rahimahullah, semua rasuluhu sadiqun masdukun, hadha atqun ala qawlihi fa innahu a'lam bi nafsihi ila akhirih. As-sidqu maknanya adalah mutabaqatul khabar lil waqi', cocoknya, sesuainya berita dengan kenyataan, itu jujur. Ay, maksudnya sadiquna fima akhbar bihi anillahi ta'ala, ini para rasul adalah orang-orang yang jujur dalam menyampaikan berita-berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka beritakan adalah benar, jujur, sesuai dengan kenyataannya. Namun berkata Syaikh Muhammad bin Salusaimin rahimahullahu ta'ala, walakin la budda an yasbut sanad ila rasul, tetapi sanadnya itu harus sabit benar-benar sahih sampai Rasul tersebut. Kalau sanadnya sahih, itu ucapan Rasul, maka pasti benar sesuai dengan kenyataannya. Yang perlu diwasikan adalah keabsahannya, kesahihannya, ketabitannya sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar, kalau sahih, kalau sabit, maka itu benar. Berita yang benar, berita yang jujur sesuai dengan kenyataannya. Masdukun ay bima yatihi min al-wahyi biwasitati malaika. Mereka dibenarkan dalam wahyu yang mereka sampaikan, yang datang kepada mereka melalui malaikat Jibril. Li alamin indillah, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yatikuna al-hawa. Ya, para rasul tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata-kata di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm Ida hawa ma dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Sehingga kata Muhammad Isa Uthaymin rahimahullah ta'ala, Ajma'al ulama alana Rasul alaihi wasallam, ajma'al ulama alana Rasul alaihi wasallam ma'sumun minal kadhib. Bahwasanya para rasul itu terjaga dari kedustaan. Mereka adalah makhluk yang ma'sum, yang terjaga dari dusta. Ijma, para ulama, para rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang terjaga dari dusta. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadha tawthiqun li sanad ar-rusul. Wa qad qila lahul haq wa ballaghuhu lil khalqi wa yajibu qabulu ma wasaqallahu bihi. Ini tausir yang menguatkan sanad rasul, bahwasanya apa yang dikatakan kepada mereka, yang diberitakan kepada mereka melalui malaikat Jibril adalah hak, dan mereka menyampaikannya kepada makhluk, maka wajib untuk menerima apa yang telah mereka sifatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketiga, syarat dia sampai Rasul sahih, maka telah benar, dan mereka telah menyampaikannya kepada makhluk apa yang mereka dapatkan dari wahyu, maka wajib menerima apa yang mereka sampaikan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Jadi bihilafil ladzina yaquluna 'ala Allah bila idmin bisa'i wa dini. Berbeda dengan orang-orang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu, terkait dengan syaratnya, agamanya, dan juga terkait dengan fi asma'i wa sifatihi, nama-nama sifat-sifatnya. Wa mujarradi dhununi wa takhayyulatihi. Bahkan mereka berkata dengan semata-mata prasangka dan khayal mereka. Apa yang mereka lakukan dengan syaitan, atau apa yang mereka terima dari para syaitan, para syaitan, para mantan nabi dan kadab, seperti orang-orang berdusta yang mengaku sebagai nabi, para mubtadi'ah, para ahli bid'ah, para zanadiqah, para zindiq, para sahra, tukang-tukang sihir, kuhan, tukang dukun-dukun, para munajimi, para nujum, walam isu. Itu semua mereka-mereka yang ia berkata mari ilmu. Mereka adalah orang-orang yang berkata tanpa ilmu. Kama qala ta'ala hal na'u nabiyukum ala man tanazalu syayatin tanazalu ala kudafakin athim kuna sama wa khairun katibun. Qala ta'ala khairun ladini ktubuna kitabah bi'adihim sama kuna hadam anjimah. Ini terkait dengan ulama su. berkata Abu Aziz Rasid rahimahullah taala al-qaul 'ala Allah bila ilmin min a'dhamil munkar al-qaul 'ala Allah bila ilmin berkata sama Allah tanpa ilmu adalah min a'dhamil munkar di atas kemungkaran yang paling besar. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah fal qawlu 'ala Allahi bighairi ilmin min kaba'iri dhunub. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fal qawlu 'ala Allahi bighairi ilmin berkata senama Allah tanpa ilmu min kaba'iri dhunub ada termasuk dosa besar. Nah, itu dulu insyaAllah. Allah Alhamdulillah.